بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب kita selesai membaca bab في الرؤية. Kemudian bab berikutnya kata Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, babun fir raddi ala al-jahmiyah, bab pembahasan tentang bantahan terhadap al-jahmiyah. Sudah kita pelajari bahwasannya, jadi pada bab sebelum bab ru'yah, istilah Jahmiyah dimutlakan kepada firqah-firqah atau kelompok-kelompok nufatus sifat, kelompok-kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik penafian yang sifatnya kulli, secara total, seperti Jahmiyah itu sendiri yang tidak mengimani semua nama dan sifat Allah, ataupun yang sifatnya penafian juz'i seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Qullabiyah, dan yang semisalnya dari golongan-golongan nufatus sifat. Kemudian bab ini memiliki keterkaitan dengan bab yang sebelumnya, sebelum bab ar-ru'yah. Karena yang sebelumnya Al-Imam Abu Dawud rahimahullah membawakan bab fil jahmiyah. Kemudian setelahnya bab ar-ru'yah, kemudian setelahnya bab fir radd alal jahmiyah. Al-Allamah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, beliau menukil kalam dari sahib atau penulis kitab Awdul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud. Bisa jadi bab ini sebetulnya mengikuti bab yang sebelumnya, namun sebagian nusakh, yakni penulis dari naskah Sunan Abu Dawud, yang menyisipkan atau melompat pembahasan tentang ru'yah. Karena kalau ini merangkai pada bab yang sebelumnya, pada sebagian naskah dari Sunan Abu Dawud, bab ini tidak ada. Jadi langsung setelah hadis-hadis tentang ru'yah yang sudah kita lewati, berikutnya hadis yang akan kita baca ini. Sementara ya, bahasan dalam hadis-hadis ini berbeda karena tidak berkaitan dengan masalah ar-ru'yah. Tapi ini yang dijelaskan oleh beliau hafizahullahu ta'ala. Kita baca pada apa yang di hadapan kita. Qala al-Imam Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'as as-Sijistani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, haddathana Utsman ibn Abi Syaibah wa Muhammad ibn al-Alad. Jadi beliau menyebutkan riwayat dari dua gurunya, yakni Utsman ibn Abi Syaibah dan Muhammad ibn al-Alad. Keduanya mengatakan anna Aba Usamata akhbarahum an Umar ibn Hamzata, wa Abu Usama telah mengkhabarkan kepada mereka dari Umar ibn Hamzah. Qala, bahasanya dia berkata, qala Salim, bahasanya Salim yakni ibni Abdullah ibni Umar ibn Khattab, salah satu dari putra Abdullah ibn Umar, yang beliau ini termasuk dalam jajaran yang dikenal dengan al-fuqaha as-sab'ah, yaitu tujuh ahli fikih dari kalangan tabi'in yang ada di Madinah. Jadi salah satunya adalah Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Kata beliau rahimahullah, Salim ibn Abdullah, akhbarani Abdullah ibn Umar, telah menghabarkan kepadaku Abdullah ibn Umar, yakni ayah beliau sendiri. Jadi beliau meriwayatkan dari ayahnya. Dan ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma salah satu di antara abadillah dari kalangan sahabat yang sebaya umur mereka, yakni Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr ibn As, kemudian Abdullah ibn Az-Zubair, dan Abdullah ibn Abbas. Adapun Abdullah ibn Mas'ud, ya termasuk dari kalangan kibar as-sahabah. Abdullah ibn Umar termasuk di antara tujuh sahabat yang paling banyak yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW kepada umat ini. Ya, salah satunya hadis yang akan kita baca ini. Qala, kata beliau radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, yatwillahu ta'ala as-samawati yawmal qiyamah thumma ya'khuduhunna biyadihi al-yumna thumma yakulu ana al-malik aina al-jabbarun aina al-mutakabbirun thumma yatwi al-ardina al-ard, kalau mufrad ra-nya di sukun ya. Adapun kalau di jamak ya, dalam bentuk jamak ya, maka ra-nya di fathah, al-ardina. Thumma yatwi al-ardina thumma ya'khuduhunna. Qala ibn al-Ala, yani Muhammad ibn al-Ala, biyadihi al-ukhra thumma yakul ana al-malik aina al-jabbarun aina al-mutakabbirun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan melipat langit ya, yang 7 lapis nanti pada yaumul qiyamah. Jadi langit yang demikian luas, demikian kokoh. Ya, sebagaimana sudah kita pelajari pada hadis-hadis sebelumnya tentang bagaimana tebal ya masing-masing lapisan langit. Allah Subhanahu wa taala ya, yang maha perkasa, yang maha besar, akan melipat langit-langit yang 7 lapis tersebut pada yaumul qiyamah. Tsumma ya'khudhuhunna biyadihi al-yumna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil ya, 7 lapis langit tersebut dengan tangan kanannya. Tsumma yaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Anal Malik. Akulah sang raja, yakni raja yang hakiki. Ya. Penguasa alam semesta. Ainal jabbarun? Mana mereka para jabbarun? Ya, para penguasa, para pemaksa. Ainal mutakabbirun? Mana orang-orang yang takabbur itu, yang menyombongkan diri? Ya, merasa besar lebih daripada yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyeru pada yaumul kiamah dengan seruannya ini. Dan pada yaumul kiamah Allah Subhanahu wa taala mencabut ya kekuasaan dan kepemilikan dari seluruh makhluk-Nya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia ya dari kubur-kubur mereka. Ya, dalam keadaan hufatan, uratan, ya, gurlan, buhman, tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak berkhitan, dan tidak membawa apa-apa. Ya. Ini keadaan seluruh manusia nanti pada yaumul qiyamah. Bangkitkan dalam keadaan demikian. Kemudian thumma yatwi al-aradin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melipat al-aradin ya, bumi. Ya, bumi juga 7 lapis sebagaimana Allah Subhanahu wa taala beritakan. Thumma ya'khudhuhun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambilnya. Qala Ibnu al-Ala menyatakan biyadihi al-ukhra. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengambilnya dengan tangannya yang lain. Ini menunjukkan ya, penetapan sifat dua tangan. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, berbeda dengan tangan-tangan para makhluk-Nya. Ya, Al-Qur'anul Karim telah memberitakan yang demikian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika bertanya kepada iblis, ya. Allah menyatakan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangimu untuk kamu sujud dengan sesuatu yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Jadi yang dimaksud adalah ya ayah kita Adam alaihi salam. Dan ini ya salah satu di antara kemuliaan ya Nabi Adam alaihissalam. Di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, Allah menciptakan Adam ya dengan kedua tangannya. Tsumma yaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menyeru, "Anal Malik." Akulah sang raja, "Ainal Jabbarun, ainal Mutakabbirun?" Di mana itu al-jabbarun, ya, para pemaksa, para penguasa? Di mana itu orang-orang yang menyombongkan diri? Baik, ini hadis yang pertama. Dibawakannya hadis yang pertama yang berkaitan dengan ya penetapan sifat dua tangan ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikarenakan termasuk di antara apa yang menjadi keyakinan Jahmiyah dan yang sejalan dengan akidah mereka, mereka menafikan sifat tangan ini ya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, masuk di dalamnya mereka yang mentakwil ataupun yang mentahrif tangan ini kepada makna yang lain. Ya, semisal yang ada pada keyakinan Asy'ariyah. Ya, di mana mereka ya mengatakan bahwa yad yang dimaksud di sini adalah nikmat atau bisa juga maknanya kuwah, ya, kekuatan. Dan ini hakikatnya adalah tahrif. Karena seandainya makna yad sebagaimana yang mereka maukan, ya, yang berarti kekuatan, tentu ya iblis laknatullah alaih juga akan menyanggah ya ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Seandainya makna yad di situ kuwah sebagaimana anggapan orang-orang Asy'ariyah, ya iblis juga diciptakan dengan kemahakuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu iblis mengatakan ya bahwa aku juga diciptakan olehmu dengan tanganmu, ya, seperti itu. Maka ketika iblis ya tidak membantah, menunjukkan dari sisi ini ya, iblis membenarkan ya bahwa Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedua tangannya. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini? Ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan pula dalam surat Az-Zumar di ayat yang ke-67. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdathuhu yawmal qiyamah was-samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka orang-orang musyrik tidaklah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar pengagungan ya, karena mereka menjadikan adanya tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dari makhluk-makhluknya yang sama sekali ya mereka ya tidak pantas untuk dijadikan sebagai tandingan. Allah menyatakan wal ardu jami'a, di mana bumi seluruhnya, qabdatuhu yaumal qiyamah. Ya. Qabdatuhu yaumal qiyamah, dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Istilah menggenggam, ya istilah yang pantas untuk dinisbatkan ya kepada sesuatu yang memiliki apa? Memiliki tangan kan tentunya. Iya. Baik. Ya Allah memberitakan bahwa pada yaumul kiamah ya bumi seluruhnya dalam genggamannya. Was samawati matwiyatun bi yaminih. Dan langit ya yang tujuh lapis ya matwiyatun bi yaminih dilipat ya dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa-apa yang mereka persekutukan. Di ayat ini menunjukkan bagaimana kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula maha kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bumi yang demikian luas, bahkan langit ya, yang lebih luas lagi, lebih kokoh lagi. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala melipatnya pada yaumul kiamah. Tapi kita masuk ke hadis yang kedua. Qala al-imam Abu Dawud rahimahullah haddathana al-qa'nabi عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن يعني ابن عبد الرحمن ابن عوف beliau Abu Salama ya putra عبد الرحمن ابن عوف ini juga termasuk dari kalangan Fuqaha Sab'ah. Wa an Abi Abdullah Al-Aghar. Jadi Ibn Shihab meriwayatkan dari Abu Salamah. Demikian pula dari Abu Abdullah Al-Aghar. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم telah bersabda ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر Al-akhir ini na'at ya untuk sulus ya. Fayaqul man yad'uni fa astajib lahu man yas'aluni fa u'tiyahu man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau sebelumnya hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna 'azza wa jalla kulla lailatin ila sama'id dunya." Hina yabqa thulutsul lailil akhir. Rabb kita Allahu azza wa jal turun ya setiap malam ke langit dunia. Hina yabqa thulutsul lailil akhir. Ketika tersisa sepertiga malam yang akhir. Baik, sepertiga malam yang akhir. Hitungan malam ya secara syar'i dari terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Itu malam secara hitungan syar'i atau hitungan astronomi, ya, dari terbenamnya matahari hingga terbit kembali matahari itu hitungan malam secara astronomi. Hitungan secara syar'i, ya, dari terbenamnya matahari hingga terbit fajar waktu subuh, itulah malam. Nah, sepertiga yang terakhir inilah yang dimaksud dalam hadis ini. Dan para ulama, termasuk antaranya dari kalangan mutaakhirin, Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan tatkala sebagian orang, ya, muncul muskilah, ya, yang menyatakan bukankah sepertiga malam itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ya, misalnya di negeri kita sudah sepertiga malam, di yang lebih barat belum, ya, yang lebih timur sudah lewat, kan seperti itu. Maka beliau menjawab, ya, bahwa apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, ya, perkara yang benar, karena beliau tidak berbicara dari hawa nafsu, itu wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Yang kedua, kapan seorang hamba mendapati waktu sepertiga malam, ya, di mana saja hamba tadi berada, maka itulah waktu yang dimaksud, ya, dalam hadis. Baik. Dan untuk kita, ya, perhatikan di sini bahwa seluruh sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan, ya, kepada dirinya ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatkan kepada Allah berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Ya. Sebagaimana tangan Allah berbeda dengan tangan makhluknya, demikian pula, ya, turunnya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan turunnya, ya, makhluk-makhluknya. Kemudian fayakul, Allah Subhanahu wa taala di saat turun ke langit dunia tersebut pada sepertiga malam yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hamba-Nya. Man yad'uni fa astajib lahu. Siapa saja yang berdoa kepadaku, aku akan ijabahi dia. Janji Allah, janji yang pasti. Siapa yang berdoa kepadanya, ya, di waktu tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doanya. Man yas'aluni fa'utiyahu. Barang siapa atau siapa saja yang meminta kepadaku, aku akan beri apa yang dia minta. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Siapa saja yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni dia. Ya, ini waktu ghanimah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya di setiap malam. Ya, maka hendaknya kita bersemangat untuk betul-betul bisa memanfaatkan waktu tersebut. Dan termasuk di antara upaya untuk bisa menempuh hal tersebut, ya, di antara yang paling besar, ya, sebabnya adalah, ya, menjauhi kemaksiatan. Demikian pula, ya, tidak menyia-nyiakan waktu khusus ba'dal isya. Ya, jika tidak ada perkara yang penting ataupun mendesak, maka hendaklah, ya, seseorang bersegera untuk tidur, ya, sehingga, ya, di saat waktu sepertiga malam datang, dia sudah dalam keadaan bisa terbangun, ya, dengan semangat. Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah Beliau memiliki risalah khusus berkaitan dengan hadis ini yang beliau tulis dengan judul Syarah Hadis An-Nuzul. Ya, Syarah Hadis An-Nuzul. Di mana beliau rahimahullah menjelaskan dan membantah pihak-pihak yang ekstrim dalam permasalahan ini, baik itu menafikan apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan kepada dirinya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, ataupun pihak yang menyerupakan turunnya Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya makhluk-makhluknya. Dan risalah beliau tersebut cukup untuk membantah kedustaan yang dimunculkan oleh seorang yang bernama Ibnu Battutah, yang dia mengatakan bahwa dia datang ke masjid Jami di Damaskus di bulan Ramadan, dan dia mendapati Syaikhul Islam turun dari mimbar dan mengatakan bahwa turunnya Allah dari di sepertiga malam seperti turunnya aku dari mimbar ini. Ahli sejarah Islam, termasuk diantaranya Al-Allamah Bahjat Baitar, muhaddis dari negeri Syam, beliau mengungkap kedustaan dari Ibnu Battutah ini, di mana dia datang itu di bulan Ramadan, sementara Syaikhul Islam di bulan Sya'ban beliau sudah dimasukkan ke dalam penjara Qal'ah, dan beliau tidaklah keluar dari penjara tersebut kecuali dalam keadaan sudah diusung di atas keranda, wafat di dalam penjara. Sehingga bagaimana mungkin dia menyaksikan Syaikhul Islam berkhutbah dalam keadaan beliau sendiri sudah di penjara. Dan juga yang menunjukkan kedustaan Ibnu Battutah ini, Syaikhul Islam seorang alim di antara ulama umat, namun beliau tidak dikenal beliau pengajar di masjid tersebut, namun tidak dikenal beliau biasa berkhutbah Jumat. Ini di antara sekian dalil yang menunjukkan kedustaan Ibnu Battutah. Hanya saja musuh-musuh Syaikhul Islam termasuk di negeri ini banyak yang menyebarkan berita dusta tersebut untuk mengesankan kesan yang jelek terhadap Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah. Kemudian berkaitan dengan bab kita firrad alal Jahmiyah, dikarenakan mereka Jahmiyah mengingkari sifat-sifat Allah, termasuk diantaranya sifat nuzul ini. Oleh karena itu Al-Imam Abu Dawud membawakan hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala sebagai bantahan terhadap mereka. Hadis ini hadis yang sahih. Sebagaimana tadi sudah disinggung Al-Imam Al-Bukhari, demikian Al-Imam Muslim telah meriwayatkan dalam kitab sahih keduanya. Kemudian Al-Imam Al-Lalika'i rahimahullah, beliau membawakan kalam dari Al-Imam Yahya ibn Ma'in rahimahullah. Kata Al-Imam Yahya ibn Ma'in, "Idza sami'ta al-Jahmiyyah yaqulu ana akfuru bi rabbin yanzilu." Kata beliau, jika engkau mendengar seorang Jahmi, seorang yang berpemikiran Jahmiyah, sama saja dia masuk dalamnya Jahmiyah, Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah yang mengingkari tentang sifat turun ini. Jika engkau mendengar seorang Jahmi mengatakan ana akfuru bi rabbin yanzil, saya mengingkari ya, terhadap Rabb Tuhan yang turun. Dia tidak beriman ya, mengingkari Rabb yang turun. Maka kata Yahya, kata Imam Yahya ibn Ma'in, fakul, katakan, ana u'minu bi Rabbin yaf'alu ma yasha subhanahu wa ta'ala. Maka jawab ya, bahasanya saya beriman dengan Rabb yang melakukan apa saja yang dia kehendaki subhanahu wa ta'ala, termasuk diantara yang dia kehendaki yakni turunnya ke langit dunia tiap sepertiga malam yang terakhir. Tapi kita baca keterangan Asy-Syarih Al-Allamah Al-Imam Ahmad ibn Yahya Al-Najmi rahimahullah. Qala rahimahullah, al-hadithul awwal fihi raddun ala al-jahmiyah. Hadis yang pertama padanya ada bantahan terhadap Jahmiyah. Wa anna Allah yatwi as-samawati biyadihi al-yumna wa yatwi al-ardina biyadihi al-ukhra thumma yahuzzuhun. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan melipat langit ya, dengan tangan yang kanan. Demikian pula akan melipat bumi dengan tangan yang lain. Thumma yahuzzuhunna, kemudian Allah Subhanahu wa taala yahuzzuhunna, yakni menggoyangkan ya, semua tadi ya, langit ataupun bumi. Wa yaqulu ainal jabbarun ainal mutakabbirun limanil mulku al-yawm, mana al-jabbarun mana mutakabbirun, milik siapakah kerajaan di hari ini? Fala yujibuhu ahad, di saat itu tidak ada satu pun ya dari mereka yang menjawab. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan lillahil wahidil qahhar, semua yang ada adalah milik Allah al-wahid ya, yang maha tunggal, al-qahhar yang maha perkasa. Kata beliau selanjutnya, wa kadzalika nuzuluhu ta'ala fi thulutsil lail fi thulutsil akhir min al-lail aidan. Demikian pula tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala pada sepertiga yang terakhir dari malam. Ini juga termasuk dari yang diingkari oleh Jahmiyah. Hadza kulluhu thabitun, semua ini adalah berita yang thabit sahih. Wal Jahmiyatu tu'attilullaha an sifatihi, sedangkan Jahmiyah mereka mengosongkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifatnya ya, bahkan secara total seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala mereka ingkari. Wa hadits yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, sedangkan hadits yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, hadits Abi Hurairah ini dalilun ala uluwillahi taala ya, di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Ingat kembali bedanya sifat al-ulu dan al-istiwa ya, al-ulu sifat dzatiyah ya, sementara al-istiwa sifat fi'liyah. Hadis ini ya, selain menunjukkan tentang sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala, juga menunjukkan akan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Kata Syekh, li'anna kalimatan nuzul la takunu illa min a'la ila asfal. Dikarenakan kalimat nuzul, turun, tidaklah ya, menunjukkan kecuali dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Baik. Dan perlu untuk kita ingat kembali bahwa sifat dzatiyah ada sifat yang senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengannya. Sehingga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa Allah turun, ya, jangan sampai tergambar, ya, ketika Allah turun ke langit dunia, langit yang paling bawah, berarti langit-langit yang di atasnya menaungi Allah. Tidak demikian. Allah subhanahu wa ta'ala tetap maha tinggi di atas seluruh makhluknya, karena turunnya Allah berbeda dengan turunnya makhluk-makhluk. Kemudian, kama anna kalimat as-su'udi war-raf'i takunu min asfala, ya, min asfala ila a'la. Sebagaimana kalimat su'ud war-raf', ya, kalimat naik dan kalimat mengangkat, ya, ini menunjukkan dari bawah ke atas. Seperti dalam ayat ilaihi yas'adul kalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'u. Menuju kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, naik menuju kepadanya al-kalimut tayyib, ucapan yang baik, baik itu, ya, qiraatul Quran, zikrullah, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, ya, ataupun yang lainnya dari ucapan-ucapan yang baik. Yas'ad ilaih, jadi naik menuju Allah subhanahu wa ta'ala, wal-amalus salihu yarfa'u. Dan amalan salih, demikian juga naik, ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkatnya, ya, yarfa'uhu, Allah mengangkatnya. Ini salah satu di antara, ya, tafsir terkait dengan ayat ini. Tafsir yang kedua, ya, bahwasanya kalimat-kalimat yang baik akan naik menuju Allah, wal amalu salihu yarfa'u, dan amalan salih yang akan mengangkatnya. Maknanya apa? Bahwa ucapan-ucapan yang baik itu akan naik, ya, apabila diiringi ucapan itu dengan amalan yang salih. Artinya apa? Jika seorang ucapannya baik namun amalannya menyelisihi apa yang diucapkan, maka hal tersebut menghalangi untuk diangkatnya amalan-amalan yang salih tersebut. Wabillahi taufik. Baik, ini akhir dari syarah dua hadis yang merupakan bantahan terhadap Jahmiyah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.